Bismillahirrahmanirrahim. La in iktada biman dhannahu mutatahhirun fabana dha hadasin. Ini adalah penafian atau lawan hukum sebelumnya, yaitu pembahasan tentang seseorang makmum yang bermakmum kepada orang lain yang dia menyangka layak menjadi imam tetapi kenyataannya salah. Itu jamaahnya tidak sah, ya, jamaahnya tidak sah. Lalu ini ada pengecualian. Hal itu memang tidak sah, tetapi ada pengecualian, yaitu seorang yang mengikuti sholat orang lain yang dia menyangka suci tetapi kenyataannya memiliki hadas. Jadi makmumnya menyangka bahwa imam suci tetapi kenyataannya imamnya memiliki hadas. Ini jamaah yang dilakukan makmum tetap sah, ya. Jamaah yang dilakukan makmum tetap sah karena ini adalah pengecualian. La di sini. Walau hadasan akbar, walau hadas yang dimiliki adalah hadas akbar. Au dha khabasin khafiyin, atau memiliki najis, maksudnya di bajunya terdapat najis yang najis itu samar, samar dalam arti tidak mudah dilihat, ya, tidak bisa dilihat. Ini nanti akan ada penjelasannya. Ada najis yang khafi atau samar, ada najis yang zahir, ya. Jadi seorang makmum mengikuti imam, makmum itu menyangka bahwa imamnya bebas dari najis, ternyata dia membawa najis. Namun najisnya ini najis yang khafi, ya. Khafi atau najis yang tidak terlihat. Ini jamaah yang dilakukan tetap sah. Walau fi jumu'atin in zada alal arba'in. Walaupun jamaah yang dilakukan adalah sholat Jumat dengan syarat imam lebih dari 40 orang. Maksudnya selain menghitung imam, itu jamaahnya sudah berjumlah 40 orang. Jadi kalau jamaahnya 40 orang beserta dengan imam, artinya kalau tanpa menghitung imam jamaahnya hanya 39, sholat Jumat yang dilakukan tidak sah. Jadi imam yang membawa najis khafi ini, jamaah yang mengikutinya tetap sah. Jamaah Jumat yang mengikutinya tetap sah, asalkan selain imam jumlah jamaahnya sudah berjumlah 40 orang. Falata jibul iadah, maka orang-orang yang berjamaah tadi tidak harus mengulangi sholatnya. Wa in kanal imamu aliman, walaupun imamnya sendiri dia mengetahui bahwa dia memiliki hadas atau dia membawa najis. Walaupun imam mengetahui, dalam arti dia sengaja melakukan sholat yang tidak sah, hal itu tetap tidak mempengaruhi kesahan sholat makmum yang mengikutinya. Alasan kesahan ini adalah lintifai taksiril makmum, karena tidak adanya kecerobohan dari makmum. Itla amarota alaihima, karena keduanya, ini dhamir hima kembali ke hadas dan khobath, ya. Keduanya tidak memiliki tanda-tanda, tidak ada amaroh, tidak ada tanda-tanda yang bisa mengetahui hal itu. Wa min thamma hasolalahu fadlul jamaah, oleh karena itu keutamaan jamaah juga didapatkan oleh muktadi. Ini dhamirhu kembalinya ke muktadi atau makmum, ya. Makmum kalau di runtutan ini kembalinya di kata makmum. Jadi makmum yang mengikutinya dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Amma idza bana dha khabasin dhahir. Nah, ini dhahir ini adalah lawan dari khafi. fayalzamuhul i'adatu ala ghairil a'ma. Kalau imamnya ternyata dia memiliki najis, dia membawa najis yang terlihat, maka makmumnya harus mengulangi sholat, kecuali makmum yang tunanetra, makmum yang buta. Kalau makmum yang buta, dia sholatnya tidak harus diulangi. Mengapa harus mengulangi? Li taksirihi, karena dia dianggap ceroboh ya. Wahwa, nah ini pengertiannya. Wahwa ini kembalinya ke zohir ya. Wahwa ma bizohiri sobi. Jadi najis yang zohir adalah najis yang ada di pakaian bagian luar. Berarti najis khafi kebalikan dari ini. Najis khafi adalah najis yang berada di pakaian bagian dalam, bisa di tubuh yang tertutup oleh pakaian atau di pakaian yang berada di dalam. Ini pengertiannya. Wa in hala bainal ma'mumi wa bainal imami wal ma'mumi hailun. Hukum ini tetap berlaku walaupun ada hail, ada penghalang antara imam dan makmum. Jadi yang menjadi rincian hukum bukanlah makmum bisa melihat imam atau tidak, tetapi yang menjadi acuan hukum adalah adalah najis itu. Apakah najis itu tergolong dohir atau batin atau khafi ya, dohir atau khafi. Jadi tidak adanya penghalang antara imam dan makmum ini tidak merubah hukum. Wal aujahu fi dzabtihi. Ini ada pendapat lain ya. Ada pendapat lain yang mendefinisikan najis zohir ya. Ada pendapat lain yang dianggap aujah, yang dianggap lebih sesuai dengan kaidah fikih. Pendapat ini atau standaritas yang kedua ini adalah ayakuna bihaitsu lau ta'ammalahul ma'mumu ra'ahu. Jadi najis zahir adalah najis yang sekiranya andai kata makmum memperhatikannya, maka niscaya ia akan mengetahui. Jadi kalau hanya sekedar melihat saja itu mungkin tidak kelihatan. Tetapi kalau dilihat dengan seksama, ini ta'amala ya, melihat dengan seksama, maka niscaya dia akan mengetahuinya. Itu pengertian dari najis yang zohir menurut pendapat aujah ini ya. Wal khafiyu bihilafi. Jadi kalau khafi adalah kebalikan dari pengertian atau standaritas yang pertama tadi. Jadi khafi adalah najis yang andai kata makmum memperhatikannya, maka dia tetap tidak mengetahuinya. Wa shahahan Nawawiyyu fi tahqiqi adama wujubil i'adati mutlaqan. Nah, ini ada pendapat yang sangat ringan sekali dari Imam Nawawi. Ini bukan pendapat sebenarnya ya. Ini adalah tashih. Tashih itu membenarkan satu di antara beberapa pendapat. Jadi di dalam kitab tahqiq Imam Nawawi mentashih, membenarkan pendapat yang tidak mengharuskan mengulangi sholat secara mutlak. Mutlak ini artinya tidak membedakan apakah najis itu zohir atau khafi ya. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau semula makmum menyangka bahwa imam itu sudah suci dari hadas maupun najis, maka sholat yang dilakukan tidak harus diulangi ya. Berbeda dengan pendapat awal tadi yang memerinci antara najis yang khafi dan najis yang zahir. Wasohak tida'u salimin bisa lisin lil bauli awil madhi awil zirot awil zirot awil zuroti. Ini zatnya di domah biasanya ya. Ini sudah pembahasan lain. Seorang yang salim ini maksudnya orang yang normal ya, orang yang tidak memiliki penyakit, dia sah bermakmum kepada salis. Spesialis ini seorang yang memiliki penyakit beser. Beser itu bisa bermacam-macam ya. Bisa salisin lil bauli. Salis yang berupa kencing, maksudnya kencingnya itu tidak bisa ditahan, kencingnya selalu keluar. Atau madzi atau dzurat. Dzurat ini kentut ya. Seorang yang tidak bisa menahan kentutnya, kentutnya selalu keluar. Ini madzi juga sama. Waqa'imin biqa'idin. Seorang yang sholat dengan berdiri, dia sah bermakmum kepada seorang yang sholat dengan duduk. Wa mutawadhi'in bi mutayammimin la talzamuhu i'adah. Juga seorang yang bersuci dengan wudu, dia sah bermakmum kepada seorang yang bersuci dengan tayamum, yang tidak harus mengulangi sholatnya saat dia menemukan air. Jadi kalau dalam pembahasan tayamum, kita tahu bahwa terkadang seorang yang sholat dengan cara bertayamum, setelah dia menemukan air, dia diharuskan mengulangi sholatnya. Itu adalah orang yang bertayamum dikarenakan tidak menemukan air dan dia berada di tempat yang normalnya ada air. Jadi selain itu, maka mutayamim ini tidak harus mengulangi sholat setelah dia menemukan air. Bisa tayamum karena dia sakit ya, karena dia sakit, atau tayamum karena dia tidak menemukan air di tempat yang memang normalnya tidak ada air di sana. Itu bisa sah menjadi imam bagi makmum yang bersuci menggunakan wudhu. Waqurihat tida'un bi fasikin wa mubtadi'in. Dimakruhkan bermakmum kepada orang fasik. Orang fasik ini seorang yang pernah melakukan dosa besar atau dia terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau mubtadi ini orang bid'ah ya, seorang yang ahli bid'ah. Tetapi kita tidak mengkafirkannya. Biasanya dicontohkan mubtadi ini adalah Mu'tazili atau kelompok Mu'tazilah, yang dia berpendapat bahwa kita kelak di akhirat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada juga pendapat-pendapat yang lain. Karofidin, kalau di sini mubtadi dicontohkan Rafidi. Rafidi ini golongan Syiah ya, termasuk dari golongan Syiah. Biasanya kita mendengarnya itu Syiah Rafidhah ya. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah memberitahukan kepada Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali lah yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Rafidhah meyakini demikian. Dan Rafidhah juga meyakini bahwa hanya Sayyidina Ali yang patut menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Tapi menurut kita Ahlus Sunnah, Rafidhi ini keyakinan itu salah ya, sehingga kita menggolongkannya ke golongan mubtadi. Jadi bermakmum kepada mereka ini hukumnya makruh. Wa illam yujad ahadun siwahuma. Walaupun kita tidak menemukan orang lain selain mereka berdua. Jadi tidak ada imam lain kecuali fasik dan mubtadi. Walaupun demikian, hukum makruh ini tetap berlaku. Malam yahsya fitnatan, selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Jadi kalau kita tidak berjamaah dengan keduanya, kalau itu berdampak pada fitnah, maka kemakruhan ini hilang. Contoh fitnah misalkan keduanya ini menjadi pemimpin, ada pemimpin yang fasik, ada pemimpin yang mubtadi. Mereka menjadi imam. Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita tidak berjamaah dengannya, maka ada potensi kita dianggap pemberontak ya. Ada potensi fitnah yang datang kepada kita. Kalau kasusnya demikian, maka kemakruhan ini bisa hilang. Wakila la yasihul iktida'u bihima. Ini ada pendapat yang malah sangat keras ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bermakmum kepada keduanya itu hukum berjamaah tidak sah. Jadi tidak sah bermakmum kepada fasik dan muqtadi. Berarti dhamir hima ini kembalinya ke fasik dan muqtadi. Wa kuriha aidan wallahu a'lamu bisawabi.